Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan salat yang didirikan, anugerahkanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau zat yang tidak akan mengubah janji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alan dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Pemirsa televisi Republik Indonesia di seluruh tanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita bertemu kembali dalam acara dakwah agama Islam. Bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan saja selalu dalam keadaan sehat walafiat. Acara ini kerjasama antara Kementerian Agama Republik Indonesia dengan TVRI Stasiun Pusat Jakarta. Ya pemirsa, kita juga akan menyampaikan salawat dan salam hanya kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah pada kita semua umatnya. Pemirsa dimanapun Anda berada, kebutuhan akan agama tentu dirasakan oleh setiap lapisan masyarakat, baik itu yang awam, juga orang yang sedang menuntut ilmu. Bahkan siapapun tentunya punya kepentingan untuk memahami agama dengan sebaik-baiknya. Untuk itulah di dalam Kementerian Agama ada departemen tersendiri, yaitu peranan penyuluh agama Islam di Indonesia. Tentu ini akan sangat bermanfaat bagi seluruh masyarakat untuk lebih memahami bagaimana agama untuk kepentingan hidup. Nah ini akan dijelaskan oleh narasumber yang sudah hadir di studio TVRI, yaitu Bapak Haji Jauhir Tantowi MM. Beliau adalah Kepala Subdit Penyuluhan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Jauhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar, sehat ya? Alhamdulillah. Iya, Pak Jauhir. Jauhir ya. Ya, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Pak Jauhir hari ini. Dan tentunya ini sangat penting diketahui oleh masyarakat tentang bagaimana peranan penyuluh agama Islam di Indonesia ya Pak ya. Iya. Ya, baik. Dan pemirsa, bersama kami juga hadir ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Menteng Atas Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wajah-wajah surga ini, wajah-wajah ibadah ya. Terima kasih ibu-ibu ya atas kehadirannya pagi hari ini. Dan juga kita akan dihibur oleh tim Marawis Ad-Diba'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Terima kasih ya kehadirannya pagi hari ini untuk menghibur kita semua ya. Baiklah pemirsa, sekali lagi bahwa tema kita yang akan kita angkat pagi hari ini adalah bagaimana peranan penyuluh agama di Indonesia. Ya, Pak Jauhir, tadi saya ungkapkan bahwa ini merupakan salah satu tugas dari Kementerian Agama melakukan penyuluhan ya kepada masyarakat, khususnya masyarakat umat Islam nih. Bagaimana mereka itu membutuhkan pemahaman agama agar agama ini lebih bisa difahami sehingga benar-benar menjadi petunjuk ya, petunjuk jalan untuk kehidupan kita. Nah, sebelum lebih jauh kita berbicara tentang peran, ini pengertian dari penyuluhan agama Islam sendiri apa, Pak? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di studio dan di rumah yang saya hormati, perlu saya sampaikan bahwa penyuluh agama ini adalah barangkali sama dengan dai atau ustadz, cuman di dalam pemerintah disebut dengan penyuluh agama. Jadi penyuluh agama ini adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk menyampaikan bimbingan, penerangan, penyuluhan agama dan pembangunan kepada masyarakat melalui pintu dan bahasa agama. Ini pengertian penyuluh agama. Jadi dia menyampaikan informasi, menyampaikan bimbingan keagamaan. Nanti ada kriterianya, Bu. bimbingan, penyuluhan, penerangan, pesan-pesan keagamaan dan pembangunan kepada masyarakat dengan cara melalui pintu dan bahasa agama. Ya, ini pengertian daripada penyuluh agama sesuai dengan keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menpan. Itu pengertian penyuluh agama. Kemudian perlu saya sampaikan, penyuluh agama ini sebenarnya ada yang fungsional. Ini udah statusnya pegawai negeri sipil. Penyuluh agama fungsional, Bu. Yang memang ditugaskan. Iya, dia statusnya adalah pegawai negeri sipil fungsional. Dan ada penyuluh agama non PNS. Ya, ini masyarakat. Dai-dai kita. Iya, para dai kita, para ustadz kita, para mubaligh kita yang diangkat oleh Kementerian Agama setempat. Jadi di sana jelas ada orientasi tugas, ada semacam pelaporan. Jadi jelas ini. Jadi mereka diangkat oleh pemerintah untuk melaksanakan proses bimbingan dan konsultasi agama kepada masyarakat. Tetapi melalui pintu dan bahasa agama. Mengenai tingkatannya ini bagaimana, Pak? Memang di dalam tingkatan penyuluh agama itu ada yang namanya penyuluh agama muda. Muda, ini anak muda. Nanti sasarannya pun para pemuda. Ya. Ada yang namanya muda, kemudian ada namanya madya. Lebih tinggi lagi, ada utama. Nah, ini yang penyuluh agama non PNS ini. Jadi pertama penyuluh agama muda, ada klasifikasinya anak muda, masyarakat biasa, mungkin kalau dalam istilah orang berpuasa masyarakat awam, ya. Kemudian madya, ini yang lebih tinggi, ada yang lebih tinggi lagi utama. Ini para intelektual. Ini yang diambil dari masyarakat. Kemudian yang fungsional, nah ini yang pemerintah, ya. Jadi statusnya itu pegawai negeri sipil. Ya, penyuluh agama namanya penyuluh agama terampil. Ada tingkatan. Ada penyuluh agama ahli. Nah, masing-masing yang terampil ada tiga lagi, begitu banyak pembagiannya ini. Iya. Ya. Yang terampil ini ada terampil pelaksana. Ini nanti kepangkatan yang membedakan, kemudian binaannya, sasarannya, kemudian terampil pelaksana lanjutan, ini yang kedua. Ya, kemudian yang ketiga penyelia, ini penyuluh agama yang fungsional. Ini tergantung dengan kepangkatan dan binaan sasaran yang harus mereka hadapi. Nah, yang ahli ini yang makom a'la ini ya, di atasnya. Ini yang makom tinggi, penyuluh agama ini mungkin profesor, doktor ini, para kiai haji. Dan sasarannya juga mungkin beda. Berbeda. Ya? Berbeda sasaran, berbeda metode, berbeda materi, Bu. Yang disampaikan sesuai dengan audiens, binaan dan sasaran yang akan disampaikan. Jadi ini klasifikasi penyuluh agama. Ya. Nah, klasifikasinya sudah dibuat, kemudian tingkatannya sudah dibuat. Apakah juga kurikulum atau silabus ini ada dibuat juga, Pak? Iya, jelas, Bu, ya. Jadi masing-masing kalau kita berdakwah itu sesuai dengan tingkatan, ya. Jadi di dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan agama oleh penyuluh agama kepada masyarakat, ini ada kursil namanya. Ada kurikulum, ada silabus, bahkan ada desain program. Jadi tidak sembarangan ini terarah. Mereka harus melakukan persiapan, dan persiapan ini banyak tahapan-tahapan yang harus mereka lakukan. Jadi jelas, Bu, mereka terarah, kemudian metodenya apa, materinya apa, terarah sekali apa yang mereka sampaikan. Biasanya di mana dilaksanakannya itu, Pak, pembinaan atau penyuluhan itu? Apakah di kelurahan-kelurahan atau masyarakat boleh meminta, Pak, kami membutuhkan ini di sini, gitu? Atau bagaimana, Pak? Ya, memang tempat pelaksanaan penyuluhan ini biasanya bisa di masjid-masjid, kemudian di majelis-majelis taklim. Ya, ini tempat ada juga masyarakat TPA, bisa juga di masyarakat gepeng. Apa tuh? Ada juga gelandangan dan pengemis. Ada untuk masyarakat suku terasing. Ini penyuluh kita terjunkan seperti di Baduy, namanya. atau di daerah saya di Kalimantan Tengah, mm-hmm. Nah itu masyarakat Dayak. Jadi dia berdakwah, ibu-ibu sekalian, sesuai dengan tradisi orang Dayak, Dayak Kahayan di Kalimantan Tengah. Nah ini dia menggunakan bahasa daerah, gitu. Jadi ada klasifikasi supaya sampai dakwah itu. Supaya sampai. Kita menyesuaikan diri. Dan ini mereka melaksanakan penyuluhan, bimbingan agama kepada masyarakat, itu dimonitor. Ada dia memonitor. Jadi tidak begitu bebas saja dia menyampaikan dakwah. Ada yang mengawasi, Bu. Ya. Apakah ini sesuai dengan materi, sesuai dengan metode, atau sesuai dengan kurikulum yang disampaikan. Jadi bisa di masjid, bisa di aula, bisa di gedung-gedung, tergantung dengan tingkatan penyuluh audiensi itu. Ini koordinasinya dengan siapa, Pak? Penyuluh sebelum datang itu kan tentu pengerahan massa atau audiens dan lain sebagainya. Berkoordinasi dengan siapa? Tentu kalau koordinasi kalau di tingkat kecamatan dengan KUA kita. KUA. Ya. Dan ya sesuai dengan tingkatan, dengan kabupaten kota ya kan bahkan data kita ada. Lalu di provinsi ya dengan kepala bidang. Ini tingkat koordinasi kita. Jadi bisa di kantor-kantor, banyak di sini di Jakarta ini. Di kantor-kantor pemerintah, kantor-kantor swasta, termasuk guru-guru TPA. Yang mengajarkan cara membaca dan menulis Al-Quran itu penyuluh kita. Ya, jadi ini penghargaan dari pemerintah terhadap peran para pemuda. Seperti guru mengaji, guru mengaji tradisional. Nah kan dia siapa yang bayar kan? Iya. Ya itu ada perhatian dari pemerintah. Ini yang melihat langsung pelaksanaan penyuluhan itu artinya gini ya, yang di luar PNS nih Pak ya, seperti guru-guru TPA dan lain sebagainya, itu yang memantau langsung dari Kementerian Agama atau mereka mendaftarkan diri sebagai penyuluh? Oh begini, untuk menjadi penyuluh agama itu mengacu kepada keputusan Menteri Agama, ya, ada syarat-syaratnya, ya ada kriteria yang harus dipenuhi, jadi tidak begitu saja dia mendaftar, kemudian ada uji kompetensi juga sesuai dengan tingkatan. Kemudian nanti dia ditempatkan di daerah mana gitu? Iya. Begitu. Biasanya begini penempatan itu per kecamatan ada 2 orang. Kalau di Jakarta gampang ya, kalau di daerah ya agak sulit. Jadi harus ada di kecamatan itu penyuluh agama, karena penyuluh agama ini multifungsi dia. Dia bisa sebagai penyuluh agama, bisa mimpin tahlil, baca perjanji, baca rawi, bisa memandikan jenazah, bisa penyuluh juga. Salat mayit, salat apa kalau gerhana. Kalau gerhana itu para harus penyuluh juga, ada orang kemasukan di kampung itu, dicari pun penyuluh agama juga. Jadi harus serba ahli nih penyuluh ini ya. Memang ini luas tugas mereka, jadi kita memang apresiasi lah dengan para penyuluh yang begitu luas tugas dan pekerjaan mereka. Sebenarnya tujuannya apa sih Pak? Tujuannya kan menyampaikan syiar-syiar agama. Syiar agama. Iya. Agar mereka masyarakat, terutama begini Bu, Ibu sekalian yang perlu saya sampaikan sekarang ini yang menjadi fokus kita seperti yang diarahkan oleh Bapak Dirjen, Bapak Direktur, terutama mengenai akidah masyarakat ini. Siapa yang memantau akidah masyarakat? Betul. Begitu mudah masyarakat kita menerima agak ajaran. Goyang keluar dari akidah yang benar. Nah ini yang menjadi fokus sasaran kita yang seperti disampaikan oleh Bapak Direktur. Begitu banyak masyarakat kita yang rawan akidah. Betul. Jadi ini yang diprioritaskan. Betul, harus dipertahankan akidah Islam ini ya. Iya, kenapa baik ini ya? Iya. Baik Pak Jawahir, nanti kita lanjutkan kembali dialog kita. Iya. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami dalam dakwah agama Islam. Kita sedang berbicara tentang peran penyuluh agama Islam di Indonesia. Ya, ini tentunya sangat penting untuk kita ketahui bagaimana kehadiran penyuluh-penyuluh ini bisa juga diterima oleh masyarakat. Ya. Jangan sampai nanti ada kecurigaan nih siapa yang datang gitu ya. Apalagi orang asing ke satu daerah asing gitu Pak ya. Ya, baiklah pemirsa, Anda tetap bersama kami dan kami akan kembali setelah informasi yang berikut. Anda masih menyaksikan dakwah agama Islam dan kita sedang berdialog tentang peran penyuluh agama Islam di Indonesia. Kalau tadi dikatakan ini sebenarnya sama dengan da'i ya. Dan ini merupakan implementasi dari surat An-Nahl, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah ya Pak ya termasuknya. Nah, apa yang sangat penting yang perlu diketahui oleh masyarakat yang menjadi prioritas para penyuluh ini kepada masyarakat, itu barangkali apakah ada sosialisasi mengenai undang-undang Islam yang barangkali masyarakat kita belum tahu kemana harus mencari informasi ini gitu Pak. Iya, silakan Pak. Jadi begini, para pemirsa di rumah dan yang ada di studio yang saya hormati, antara lain tugas penyuluh agama Islam ini, dia mensosialisasikan undang-undang tentang keislaman, Bu. Di kita ini kan ada undang-undang haji, Bu, ya. Jadi bagaimana pelaksanaan ibadah haji dan umroh itu kan diatur dalam undang-undang, ya, yang sekarang nomor 13 tahun 2008. Ya. Nah, jadi ini, nah, yang menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat tentang undang-undang haji misalnya, ini adalah penyuluh agama kita, Bu. Bagaimana tata cara ibu mendaftar, bagaimana ibu akan melakukan manasik haji, ini penyuluh kita, Bu. Itu antara lain. Kemudian ada undang-undang zakat. Nah, ini juga perlu diinformasikan kepada masyarakat luas. Betul. Karena terbatas sekali kan publikasi untuk menyampaikan sebenarnya apa undang-undang zakat, ya, yang harus diketahui oleh masyarakat. Nah, ini peran penyuluh yang sangat vital, yang menyampaikan apa dan bagaimana sebenarnya undang-undang zakat itu. Kan itu, apalagi ini kan kewajiban sebagai seorang muslim, zakat kan salah satu rukun Islam, Bu. Ya, yang harus kita laksanakan dengan baik, seperti haji tadi. Mungkin ibu sudah haji kali, Bu, ya. Ya, ini juga diatur, Bu, oleh pemerintah. Ini mengatur, bukan intervensi, supaya berjalan dengan baik dan efisien. Kemudian ada undang-undang pornografi juga ini, Bu. Pornografi juga ini peran penyuluh yang menyampaikan kepada masyarakat. Ada undang-undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan, ya. Ada undang-undang tentang perbankan syariah, ya, yang produk keislaman. Betul. Nah, ini tugas para penyuluh untuk menyampaikan kepada masyarakat luas. Ini begitu luasnya Indonesia, berarti penyuluh juga banyak dong, Pak, yang diturunkan ya, Pak, ya? Iya. Ya. Nah, bagaimana penerimaan masyarakat sejauh ini, Pak? Ini seperti yang tadi saya katakan bahwa ketika masuk ke daerah tertentu, jangan sampai menimbulkan pemikiran-pemikiran yang negatif. Ini siapa yang datang nih? Pendakwah siapa yang datang nih, gitu kan? Yeah. Nah, ini bagaimana, Pak, penyesuaian atau bagaimana menurunkan penyuluh ke satu tempat ini? Memang biasanya untuk penempatan penyuluh agama itu biasanya kita ambil dari daerah setempat. Jadi mereka yang umpamanya dari Cilandak, ya, memang orang Cilandak, dari Cilandak memang sudah dikenal secara budaya, secara kultur mereka harus tahu itu. Kita biasanya seperti itu menempatkan, ya. Jadi dia udah tahu masyarakat, dan yang kita angkat itu adalah figur yang ada di masyarakat, tokoh yang ada di masyarakat tersebut, sehingga mudah diterima. Sudah jelas kita terima masyarakat. Baik, saya akan persilakan dulu ibu-ibu yang ingin bertanya, ya, barangkali. Silakan ibu-ibu yang ingin bertanya kepada Pak Ustadz Jawahir. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, yang akan saya tanyakan sedikit aja mengenai misalnya seorang non-muslim, dia menyebutkan kalau dalam suatu pidato apa, assalamualaikum, bagaimana caranya kita menjawab apa alaihi salam, apa waalaikumsalam, demikian. Jawabannya tergantung, ya. Iya, silakan ibu yang lain. Ada yang bertanyakan? Iya, silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, Pak Ustadz. Di daerah saya kan ini, namanya siapa, Bu? Nama saya Ibu Samila. Ibu Samila. Dari Menteng Atas. Iya. Gimana caranya ngebilanginnya kalau orang yang menghormati orang lagi puasa itu makan sembarangan gitu, Pak Ustadz? Yang di depan orang yang berpuasa itu aja. Baik, Ibu Samila, terima kasih, ya. Iya. Silakan Pak, langsung barangkali Bibi tanggapi. Iya, terima kasih Ibu yang bertanya tentang bagaimana jika sekiranya orang non muslim ya mengucapkan salam kepada kita, bagaimana sikap kita, bagaimana reaksi kita, kan gitu, Bu, ya. Jadi kalau kita tahu dia bukan seagama dengan kita, ya kita ya diam saja, Bu, ya. Monggo silakan, gitu aja. Karena salam ini kan doa, ya, doa ini, apalagi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waribuanuh, ada yang begitu ya. Ini doa. Jadi kita diam saja lah. Ada juga yang agak ekstrim dikeras waalaikumsalam ya. Tapi itu memang ya agak ekstrim sedikit ya, celaka di atas mereka. Jadi ya kita menjaga kerukunan juga penting. Jadi kita silakan, monggo silakan. Itu aja Bu. Jadi tidak perlu kita jawab dengan salam secara sempurna kalau kita tahu. Iya. Baik, yang kedua. Ya. Yang kedua tadi apa Bu ya? Mengenai etika orang yang tidak berpuasa di hadapan orang yang berpuasa gitu. Orang yang berpuasa. Orang yang tidak berpuasa. Oh iya. Orang yang berpuasa. Iya, orang yang tidak berpuasa wajib menghormati, menjaga dan memelihara kepada keluarga yang berpuasa. Ini wajib ini. Ya. Apalagi dia orang muslim, wajib. Kalau sudah wajib, namanya kata orang fikih itu yusabu ala fi'alihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Berpahala dia melakukannya dan berdosa dia meninggalkannya. Wajib itu menghormati. Karena orang yang sedang berpuasa ini mereka sedang ibadah. Wajib. Jangankan muslim, yang non muslim pun wajib menghormati. Ada perda kita di sini. Tapi juga yang puasa jangan nuntut untuk dihormatin ya Pak. Oh iya, wah. Jangan puasa depan saya. Jangan makan depan saya. Saya lagi puasa nih. Ya, waduh. Tidak boleh pula ditunjuk-tunjukkan itu. Iya, berpuasa meludah melulu gitu ya. Ketahuan tanda-tanda orang puasa. Nah, kita lanjutkan kembali kemudian kepada metode, metode penyampaian, bahwa ini juga merupakan salah satu yang sangat penting ya, metode ini supaya dakwah itu juga sampai kepada masyarakat. Apa metode-metode yang diberikan oleh para penyuluh ini? Ya, memang para penyuluh kita ini mengacu kepada metode An-Nahl 125. Ada bil hikmah, ada mau'izah hasanah, ada mujadalah ya, itu yang mereka. Tetapi saya dengan pimpinan kami di kantor Kementerian Agama ini sekarang ini metode bil hal ini bil apa dengan lisan ini kurang efektif. Jadi diusahakan para penyuluh agama ini di samping dakwah bil lisan juga dakwah bil hal. Nah, dakwah bil hal ini yang mudah, yang menyentuh kepada masyarakat. Pertama etika, dia sebagai suri tauladan. Kemudian, nah bil hal ini kami berusaha memberikan, mungkin ada buku-buku tentang ikra. Ada apa, sardah ya. Sardah itu sarana ibadah. Jadi kalau kita datang berdakwah ke lokasi daerah terpencil, umpamanya di Baduy di sini, nah para penyuluh kita di samping dia berdakwah menyampaikan informasi keagamaan kepada masyarakat, juga dia dibekali dengan membawa buku-buku. Pokoknya paket ikra. Diberikan atau itu ya. Atau juz amma diberikan. Diberikan oleh Kementerian Agama? Iya. Secara cuma-cuma ya. Iya. Jadi ini bahkan saya menyampaikan juga ada sardah. Sardah itu sarana ibadah, yang dibawa oleh penyuluh agama. Terutama penyuluh agama di daerah terpencil, di pelosok-pelosok. Jadi sarda itu bisa keci, bisa mukena, bisa mukena, bisa sejadah, bisa kloso tiker itu. Jadi ini menarik Bu dakwah ini. Bahkan orang-orangnya ada yang bawa sembako. Jadi kalau ada penyuluh agama diumumkan datang tuh. Ada sembako. Ada hal yang menarik. Iya, ada hal yang menarik. Jadi jadi bukan hanya bil lisan, tapi bukan juga sogok nih Pak ya. Hanya metode cara untuk ini aja cara, supaya mereka mau. Cara supaya dakwah itu mudah dicerna dan diminati oleh masyarakat ya. Kalau dipanggil diceramain kan kurang ini Bu. Nah, kurang begitu berhasil lah. Nah, itu antara lain cara-cara yang ditempuh oleh Direktorat Penerangan Agama Islam. Jangan sampai orang kebutuhannya makan kemudian ceramahin terus ya Pak. Uyang orang malah. Iya, bagus, itu satu metode yang bagus. Nah, kemudian pembinaannya seperti apa Pak? Apa ketang selesai sudah? Kemudian apakah ada continue gitu pertemuannya sampai tepat pada sasaran dan tujuan gitu? Jadi begini, penyuluh agama ini kan dia sasarannya itu apanya majelis taklim. Dia harus mengevaluasi. Ada form-formnya itu, ada format-formatnya. Apakah dakwah saya ini berhasil atau tidak? Itu ada uji kompetensinya, Pak. Ada. Dia harus melaporkan keberhasilan, tingkat keberhasilannya itu. berdakwah umpamanya materinya tentang akidah, yeah, tentang zikir umpamanya. Setelah minggu kemudian dia masuk lagi, mm-hmm, ada semacam free test, bisa enggak? Yeah. Nah, kalau dia ini ada ukuran-ukurannya. Mm-hmm. Nah, kalau dia gagal dia harus mengulang. Begitu. Mm-hmm. Jadi ada tidak lepas begitu aja dia memberikan dakwah, bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat, tetapi dipantau, ada di monitor, yeah, gitu. Nah, ini jadi jelas tidak lepas, Bu. Tidak lepas begitu saja. Harus sampai pada tujuan, ya. Iya, karena setiap tema itu ada tujuan. Temanya akan jadi penyuluh itu dia ada tema-tema tertentu dan membuat struktur tema. Ada metodenya, ada cara menyampaikannya, ada evaluasinya yang harus dia lakukan. Jadi kadang-kadang bisa juga gagal. Ah, ini metodenya kurang menarik. Atau dari segi apa ada kelemahan, di situ diperbaiki. Jadi semua dipersiapkan secara matang, ya, oleh penyuluh, ya, dari materi, metode dan kemudian tepat sasarannya seperti apa. Nah, kemudian Pak, setiap daerah itu kan mungkin punya, atau setiap pertemuan, ya, penyuluh dengan masyarakat tentu mungkin ada masalah-masalah atau kasus-kasus yang harus ikut diselesaikan oleh penyuluh. Ini tindak lanjutnya seperti apa, Pak? Dari kasus yang ditemukan barangkali oleh para penyuluh di satu tempat. Iya. Jadi kita ini berjenjang, Bu. Di tingkat kecamatan ada Pokjaluh. Pokjaluh. Nah, kelompok kerja penyuluh agama. Oh, kirain Pokjaluh. Pokjaluh. Iya, Pok. Jadi mengawasi, Bu, tingkat kecamatan itu. Bagaimana mereka melaksanakan tugas, bagaimana keberhasilan mereka, bagaimana respon masyarakat. Ini Pokjaluh. Dan Pokja ini juga mereka berkumpul di satu kecamatan atau satu kabupaten kota, menyusun strategi. Jadi menyusun strategi, menyusun tematik-tematik yang apa yang pas dengan masyarakat ini. Jadi tidak begitu saja, mungkin kantor-kantor juga ada yang mereka susun. Mungkin isu yang aktual. Nah, gitu. Jadi ini ada Pokjaluhnya, baik di tingkat kecamatan, kabupaten dan provinsi. Jadi dan kita juga ada punya forum namanya FKPAI. FKPAI. Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam. Jadi wadah mereka di sana itu. Jadi mereka itu berkumpul bermuzakarah, majelis muzakarah kelompok penyuluh agama. Yang ahli sendiri, yang madya sendiri berkelompok, ada paripurna, oh ini tema apa yang aktual ini. Apa yang dihadapi masyarakat kita sekarang ini. Itu yang disampaikan. Itu yang diolah metodenya, materinya, dan cara menyampaikan, mengemasnya ini. Luar biasa. Nah, apakah juga penyuluh ini membantu menyelesaikan suatu masalah? Misalnya begini, Pak, di dalam kelompok tertentu ada jamaah yang mempunyai masalah, Pak, saya punya kasus dengan rumah tangga seperti ini. Apakah juga sampai dibantu? Misalnya mereka sudah hampir mau bercerai gitu misalnya gitu. Apakah sampai dibantu sampai ke arah sana, Pak? Oh iya. Jadi begini, penyuluh agama di samping dia berdakwah, dia juga membuka konsultasi agama di tingkat kecamatan. Jadi ada persoalan-persoalan apa yang dihadapi oleh masyarakat, silakan berkonsultasi. Memang itu tugasnya. Bukan hanya memberikan ceramah, bimbingan dan tetapi juga memberikan konsultasi tentang keagamaan, tentang kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. Ini banyak sekali terjadi di masyarakat Jakarta mengenai aliran-aliran sempalan, melapor ke penyuluh. Ya. Nah, ini jadi penyuluh juga bukan hanya memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat, juga membuka konsultasi keagamaan. Itu tugas memang tupoksinya antara lain. Jadi masalah agama apapun, masalah orang yang mau tahu bagaimana aturan zakat, itu bisa langsung ditanyakan oleh penyuluh. Langsung berkonsultasi dengan penyuluh agama. Ada di tingkat kecamatan kita bekerja sama dengan kepala KUA setempat atau dengan tingkat kabupaten kota sampai ke tingkat provinsi. Ada. Iya, jadi ini luar biasa. Ini harus dimanfaatkan oleh masyarakat. Betul, ya. Keberadaan penyuluh agama ini harus betul-betul dimanfaatkan oleh masyarakat kita untuk bagaimana kita meningkatkan pemahaman tentang agama. Ya. Karena kita khawatirkan tadi, Pak, ya, keluar dari agama, apalagi masalah akidah. Akidah. Yang ditemukan di lapangan mengenai akidah ini bagaimana, Pak? Oh, begini. Jadi memang tugas penyuluh agama ini terutama mengenai akidah. Banyak sekali, bukan hanya di luar Jakarta, di Jakarta sendiri banyak pendangkalan akidah, aliran-aliran sempalan, ya. Bahkan dulu ada namanya Al-Qiyadah Al-Islamiyah yeah. Yang siapa itu? Ahmad Musaddiq itu yeah. Yang mengaku sebagai seorang nabi. Kan gitu Bu yeah. Kemudian ada Ingkar Sunnah ya. Ada kalau di Jawa itu Gatuloco, ada Darmu Gandul, Islam Suci, macam-macam itu. Bahkan di Jakarta pun, di kota-kota besar ini ada masalah jil yeah. Nah itu juga ini tantangan penyuluh agama ini yeah. Untuk memberikan pemahaman akidah Islam yang benar karena ada macam-macam. Oh haji gak perlu ke Mekah itu. Kalau sholat katanya gak perlu 5 waktu. Lima waktu itu. Ada juga aliran yang menyatakan bahwa Lebaran Idul Fitri dia lebih dulu. Nah jadi kalau menunggu Lebaran itu harus menunggu keputusan pemerintah kan ada sidang isbat. Ya jadi tunggu itu yang hadir para ulama seluruh Indonesia ya. Ahli hisab, ahli ru'yat Bu. Jangan ada yang mendahului atau belakangan. Nah, ini tugas para penyuluh menyampaikan informasi keagamaan kepada ini kan termasuk ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri hukum ya Pak. Iya, akidah terutama ini di Jakarta ini. Ya Allah, apalagi di Bekasi Bu ya. Yang kemarin terjadi. Ini tugas kita. Jadi untuk kurikulum ini kita memperkuat lagi masalah tauhid. Jadi kalau sudah akidah kuat Bu, walaupun digoda dengan sembako itu enggak mempan. Ya. Karena akidah ini jaminannya surga neraka. Iya, kalau kita keluar dari akidah yang neraka, kalau kita meningkatkan ya. Ibadah, insya Allah surga yang kita dapat ya Pak. Ya. Baik Pak Jawahir, kita jeda sejenak ya Pak ya untuk menikmati satu musik nih dari adik-adik kita ya. Baiklah pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan menikmati satu musik marawis dulu ya. Nah ini adik-adik kita akan siap menghibur kita dengan satu nomor lagu yaitu Ya Habibana. Kita nikmati bersama. Iya. Ya, pemirsa kita lanjutkan kembali dakwah agama Islam bersama Kementerian Agama Republik Indonesia dan sekarang kita masih membahas tentang peran penyuluh agama Islam di Indonesia. Bersama Bapak Haji Jawahir, beliau adalah Kepala Subdit Penyuluhan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Pak Jawahir, kalau kita melihat keseimbangan antara amar ma'ruf nahi mungkar ini ya, ini juga menjadi tantangan ya bagi para penyuluh agama ini. Bagaimana menghadapi tantangan-tantangan yang ada di hadapan kita semua ini Pak Jawahir? Iya. Jadi begini, memang kemaksiatan ya, kejahatan itu semakin hari semakin meningkat. Hmm. Ya. Gak usah secara global, secara keluarga saja. Yeah. Ya, kualitasnya pun meningkat Bu. Yeah. Amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, jadi tugas kita semua sebenarnya bukan tergantung kepada penyuluh agama, kita masing-masing. Hmm. Ya, jadi setiap pribadi orang muslim wajib ya melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi pribadi kita bukan namanya kalau haji namanya haji mandiri. Yeah. Ya. Jadi kita mulai ibda binafsik. Mulai dari diri kita sendiri untuk melakukan setiap perbuatan yang terbaik. Baru keluarga wa ahlikum. Keluarga terdiri dari ya istri, anak-anak, kemudian para menantu. Nah, ini dulu keluarga. Maka dalam kita namanya keluarga sakinah. Sakinah, iya. Nah, baru lingkup yang lebih luas. Jadi sebenarnya menghadapi kemungkaran ini kan kemungkaran sudah melalui media massa juga baik media cetak, media elektronik dan media macam-macam bisa langsung ke handphone kita. Nah ini oleh karena itu kata saya tadi kita mulai dari diri kita masing-masing. Kita pelihara diri kita kan ayat di dalam Al-Quran Qu anfusakum, pelihara diri kita. Diri kita dulu Bu, supaya sehat. Sehat juga akidahnya ya. Sehat juga imannya. Sehat juga takwanya. Karena kalau sudah sehat iman, kata ulama kita yazi wayanfus wayadhab. Jadi iman yang ada di dalam kalbu kita ini naik turun, bisa bertambah. Nah ini yang maunya kita kan, bisa bertambah, kemudian bisa berkurang, na'udzubillah ini. Kayak nilai tukar rupiah ya, ya Pak? Iya, kayak kurus palusa ya. Nah ini Bu yang menjadi tugas pokok kita. Jadi pribadi kita masing-masing. Jadi kewajiban fardiyah namanya ini. Nah baru, nah kalau dikaitkan seperti sekarang ini maraknya kemaksiatan ini, peran penyuluh belum maksimal. Bisa jadi. Bisa jadi. bukan hanya penyuluh yang menggarap tugas-tugas itu, mestinya terintegrasi. Jadi menghadapi kemungkaran, kemaksiatan, ini terintegrasi. Dari segi moral penyuluhnya. Bisa dijelaskan sedikit Pak, terintegrasi nih buat ibu-ibu. Ini gini, terintegrasi itu terpadu. Terpadu ya Bu. Jadi dikeroyok oleh semua sektor, semua lini. Dari keluarga, pemerintah, ya, pemerintah, guru, sekolah, masyarakat, ormas, sekolah, semuanya berbuat baik. Semuanya amar ma'ruf. Nah, jadi kita ibda binafsi sajalah. Kita lihat anak kita, keluarga kita di rumah, tadarus tidak, berjamaah tidak, itu introspeksi aja kita. Bahkan kalau di keluarga itu sudah berjalan amar ma'ruf nahi mungkar, baru keluarga yang lain. Nah, jadi saya sering dikaitkan maraknya perjudian, narkoba, kemaksiatan, ya macam-macam di Jakarta ini, katanya peran penyuluh kurang. Betul, bukan hanya tugas penyuluh saja, mestinya tugas kita semua. Untung masih ada penyuluh sebenarnya, masih ada yang menjaga akidah masyarakat kita, ya masih banyak penyuluh kita itu Bu, yang mengajarkan anak-anak kita Al-Quran, yang tidak bisa membaca Al-Quran jadi bisa. Ini peran penyuluh sangat besar, ya. Jadi paling tidak mengurangilah, ya, mengurangi kemaksiatan, kemungkaran dengan adanya tugas-tugas penyuluh agama di Indonesia ini. Kalau sudah merata kemaksiatan, tunggu saatnya. Na'udzubillah. Hancur ini. Iya. Baik, jadi baik, kita harus terintegrasi. Iya, baik-baik Pak Jauhir. Ini ada pemuda-pemuda kita yang mau bertanya nih Pak Jauhir ya, mengenai peran penyuluh. Silakan. Silakan adik-adik yang mau bertanya pada Pak Jauhir, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suryansah dari Majelis Ta'lim Ad-Diba'i Kampung Duku, Keramat Jati, Jakarta Timur. Saya ingin bertanya Ustaz Jawahir, apakah ada di pemerintahan itu program-program untuk para penyuluh agama atau dai-dai agama dalam rangka memberikan penyuluhan atau memberikan penceramah itu, ceramah itu ada tip-tip khusus? Karena banyak dari penceramah-penceramah kita atau di kampung-kampung kurang. Salah satu penceramah kadang saling menuding. Dan pada saat hari-hari tertentu itu ceramahnya tidak sesuai dengan hari-hari itu, malah melenceng jauh. Karena banyak orang-orang awam kita kayak seperti Maulid, Isra Mi'raj, itu sebenarnya banyak penjelasan-penjelasan tentang itu, tapi kenapa yang dijelasin seperti itu? Apakah ada program-programnya di penyuluhan tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apakah juga ini ada arahan ya buat para dai ini berarti ya? Silakan, ya. Ya, terima kasih ya. Kalau untuk penyuluh agama itu terarah. Jadi setiap mereka akan melakukan bimbingan dan penyuluhan agama kepada masyarakat, itu dia harus membuat satuan. Ya, ada satuan persiapannya. SP. Iya, kalau di guru ada SP-nya, SP. Ada TIK-nya, ada TIU-nya. Jadi ada tujuan khusus apa? Instruksional khusus, ya, tujuan instruksional umum. Ya, metode yang seperti apa ada ya? Nah, jadi kalau penyuluh agama yang dia harus mentaati ketentuan, dia terarah Bu. Jadi dia harus mutola'ah, harus menyesuaikan tema dengan kondisi masyarakat. Jadi tidak asal jadi para penyuluh menyampaikan materi dakwah kepada masyarakat, tidak ya. Karena itu dia tertulis, tercatat ya, dan itu diperiksa. Dan itu ada semacam angka kreditnya untuk kenaikan pangkat. Jadi mereka berlomba-lomba untuk menyusun materi penyuluh dengan baik sesuai ketentuan. Jadi nah mungkin yang menjadi persoalan adalah cara menyampaikan. Ya, maka saya sering kepada kawan-kawan penyuluh agama saya bilang kalau cara menyampaikan materi itu mengacu kepada hadis Nabi. Khatibin nas biqadri uqulihim. Biqadri uqulihim. Imam Ghazali juga sama seperti itu ya, nah, mengatakan ya. Dengan kemampuan para audiens, para jamaah ini. Makanya tadi saya bilang tadi istilah apa integrasi harus dijelasin ya. Karena sesuai dengan audiens. Gitu aja. Secara bahasa menyesuaikan lah ya. Jadi tadi yang penyuluh saling itu tuh enggak boleh. Kita ada etika profesi penyuluh agama. Tidak boleh itu ya. Uh-huh. Itu dia melanggar ketentuan etika profesi penyuluh. Uh-huh. Jadi tidak boleh saling caci, tidak boleh saling sindir. Uh-huh. Kan kita ini kan bersaudara. Iya. Punya tujuan nah, sama dakwah. Sama-sama, enggak boleh. Malah kita harus bersatu, Bu. Harus bersatu. Enggak boleh kita berpisah, apalagi bertikai, bertengkar sesama kita. Ini maunya penjajah itu. Iya. Iya. Kalau sudah melihat umat Islam bercerai-berai, tertawa yang itu benci dengan maunya penjajah. Iya, iya. Sisa-sisa kolonial dulu masih ada itu. Iya, iya. Makanya kita yang harus mempertahankan nih bagaimana kita tetap bersatu ya, Pak ya. Iya. Nah, kalau ingin menjadi seorang penyuluh, karena misalnya adik tadi melihat, aduh ini wilayah saya ini kayaknya butuh penyuluh nih, saya pengen jadi penyuluh ah gitu ya misalnya. Itu bagaimana cara mendaftarkan menjadi penyuluh agama, Pak? Jadi untuk ingin menjadi penyuluh agama, ibu-ibu bisa juga, Bu. Uh-huh. Itu terutama bagi mereka yang punya basic da'i. Ya, yang mereka memang di masyarakat itu sudah kondang. Di masyarakatnya ya, kemudian karena kita ini ada persyaratan formal, tapi nggak harus nunggu kondang dulu kan Pak? Iya, ada penyuluh itu nggak pandai pula dia bicara, Bu. Tapi pandai menulis, ada seperti itu, juga itu. Ya. Dia pekerjaannya menulis penyuluh agama kita, ada juga nggak hanya karikatur. Ada juga penyuluh agama, jadi banyak cara lah untuk berdakwah, banyak cara ya? Untuk berdakwah. Jadi kalau ingin jadi penyuluh agama, silakan berhubungan dengan kandepak kita di kabupaten kota. Ya. Di sana kita melapor dengan bidang seksi Penamas. Ya. Penamas. Penamas dengan kandep kita. Nah, nanti di sana ada persyaratan. Jadi paling tidak sekarang ini ya mereka berbasic punya kemampuan untuk berdakwah. Ada kemampuan untuk berdakwah, kemudian ada semacam persyaratan akademik itu mereka kalau yang paling tidak dari fakultas dakwah. Iya. Iya, fakultas. Karena dakwah. Sudah tahu metodenya ya. Iya. Itu untuk yang tingkat ahli. Iya. Berarti saya boleh daftar, Pak. Karena di fakultas dakwah. Iya, ada uji kompetensi segala macam sesuai dengan tingkatannya. Gitu. Jadi penyuluh agama. Iya, jadi ada dia siap-siap ya, dia dari pendidikannya ditingkatkan kembali ya pemahaman agamanya juga. Nah, kalau dari hasil hasil lapangan para penyuluh ini melakukan dakwah, kira-kira apa sih Pak hasil yang salah satu contoh hasil yang sudah dilihat oleh para penyuluh ini? Jadi begini, saya ingin menyampaikan hasil yang dilakukan oleh penyuluh agama. Ini contoh di Yogyakarta. Itu di lereng Gunung Merapi, Bu. Di situ namanya ada penjaga gunung namanya Mbah Marijan. Itu pembina penyuluh agama di sana. Beliau itu. Nah, di lereng Gunung Merapi itu kan masyarakatnya ya katakanlah kalau di Jawa itu ada istilah abangan, ada istilah santri. Gitu ya. Betul. Ini anu saja ya. Betul, memang ada kenyataannya. Jadi, ada itu secara historis memang seperti itu ya. Jadi mungkin di lereng Merapi itu, Bu, di gunung namanya Umbul Harjo, itu katakanlah mereka abangan lah gitu ya. Masih ada unsur-unsur kejawen. Masih ada unsur-unsur kejawen masuk. Nah, dengan masuknya penyuluh agama ke situ, kemudian di sana kita mendirikan taklim, ya, memperbaiki musala yang dibangun oleh Mbah Marijan. Luar biasa. Sekarang jadi masjid itu di lereng gunung itu. Nah, jadi penyuluh kita berkumpul di sana, berhimpun di sana, di Masjid Mbah Marijan, yang akhirnya marak. Marak di sana, akhirnya Alhamdulillah sekarang masyarakat desa itu sudah mengenal akidah yang benar, ya, tata cara sholat yang benar, tidak bercampur khurafat, dan kejawen lagi, ya. Nah, ini kemudian masyarakat di situ juga sekarang sudah ada kemampuan tingkat ekonomi. Jadi para penyuluh itu bukan hanya dakwah, juga meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Ada program pembantuan untuk masyarakat desa. Modal awal diberikan. Itu dibina oleh penyuluh agama. Nah, karena kan masyarakat kita kan masih banyak yang miskin, Bu. Jadi di sana penyuluh yang memprakarsai, membuat kerajinan, keterampilan, di sana memproduksi jenang susu dari susu sapi. Nah, jadi ada pekerjaan masyarakat kita. Dan ini juga kerjasama dengan pihak lain pastinya. Iya, kita kerjasama dengan instansi terkait di sana itu. Alhamdulillah. Jadi sekarang sudah di sana berkumandang azan, berkumandang majelis taklim. Kemudian di sana sudah bisa berjamaah di lereng Gunung Merapi di Umbul Harjo. Itu yang di Jawa, termasuk di Kalimantan, di daerah saya yang sangat terpencil. Iya, saya kan orang Kalimantan, orang Dayak itu. Ya, di pedalaman Kalimantan. Iya, saya Palangkaraya. Palangkaraya ya. Baik. Nah, alhamdulillah sana dari orang-orang Kaharingan. Ya mungkin Ibu tahu ya Kaharingan. Kalau orang sana bilang Kaharingan, di sini animisme. Itu banyak mereka yang sudah menyatakan diri masuk Islam, Islam. Iya. Bergabung dengan para penyuluh agama kita. Iya, baik Pak. Termasuk dia mungkin di suku Baduy juga perlu itu ya, Baduy. Dan perkembangannya Banten. Ini juga di Tasik itu. Tasik ada juga ya. Iya. Di Tasik juga ada suku terpencil. Sayang sekali waktunya terbatas Pak kita untuk berdialog pagi hari ini. Padahal kita juga ingin tahu bagaimana perkembangan-perkembangan dari hasil para penyuluh agama di Indonesia ini Pak ya. Mudah-mudahan kita doakan ya para penyuluh ini bisa diterima oleh seluruh masyarakat dan bisa pula turut melakukan perubahan-perubahan yang tadinya mungkin melenceng dari agama, kemudian bisa diluruskan dengan metode-metode yang disesuaikan dengan masyarakat setempat ya Pak. Terima kasih Pak Jawahir, selamat bertugas. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, demikian dialog kami bersama Bapak Haji Jawahir dari Kementerian Agama Republik Indonesia mengenai peran penyuluh agama Islam di Indonesia. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya dan kita manfaatkan para penyuluh ini untuk terus memberikan penjelasan-penjelasan mengenai agama. Tentunya ini adalah kebutuhan bagi kita semua. Terima kasih pemirsa untuk kebersamaan Anda. Saya Elvi Hudri atas nama seluruh kerabat kerja dakwah agama Islam mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.